Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, dalam kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita pelajari dan telah kita baca hal-hal yang berhubungan dengan masalah kafalah atau masalah dhaman. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas pembahasan baru, yaitu pembahasan mengenai masalah syirkah, yang mana syirkah ini adalah pembahasan yang sangat penting terutama pada zaman-zaman sekarang. Banyak sekali orang yang membentuk syarikat, baik syarikat perdagangan atau syarikat-syarikat yang lainnya. Masalah syarikat ini telah ada pada zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusan Allah, sebelum diangkat menjadi rasul, di sana telah ada macam-macam bentuk syarikah. Dan ketika Islam datang, syarikah ini diperbolehkan sebagaimana yang akan kita terangkan. Kata-kata asyirka bisa dibaca asyirka bikasri syin wa sukun ra, bisa kita baca asyirka atau kita baca dengan asyarikah atau asyarkah, ketiga-tiganya boleh. Yang mana kalau kita lihat di kamus-kamus Arab artinya adalah al-ikhtilatu bi-aqdin au bi-ghairi aqdin, adalah bergabung atau bercampur, baik bergabung tersebut dilakukan dengan akad tertentu atau tanpa akad. Jadi kata-kata syirkah dalam bahasa Arab artinya adalah al-ikhtilat atau bercampur baur. Baik bercampur baur ini atau bergabung ini, bercampur baur dalam harta atau bercampur baur dalam selain harta. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jadi kata-kata syuraka fi tsuluts ini menerangkan masalah kalalah kalau seorang laki-laki mati kemudian meninggalkan ahli waris kalalah, maka dalam hal ini mereka mendapatkan yaitu ukhtun li yaitu satu saudara seibu, maka mereka mendapatkan bagian 1/3. Kalau mereka jumlah mereka lebih dari satu, maka mereka semuanya mendapatkan bagian 1/3. 1/3 ini dibagi rata di antara mereka. Juga kata syarika ini dipergunakan juga untuk menunjukkan bergabung atau bercampur baur dalam selain harta, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taha ayat 32, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haruna akhi, ini adalah perkataan Nabi Allah Musa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, ya Allah, jadikanlah, kuatkanlah saya dengan saudara saya Harun dan gabungkan saya dengan Harun dalam perkara saya ini. Ini adalah yang mana syarikah yang mempunyai arti syarikah selain syarikah dalam bentuk harta. Adapun syarikah dalam pengertian ahli fikih adalah tetapnya hak. Tetapnya hak dalam satu bentuk harta yang dimiliki oleh satu orang, hak tersebut dimiliki oleh satu orang atau oleh dua orang lebih, yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara merata. Tidak secara ta'yin, secara telah ditentukan. Jadi misalnya ada dua orang memiliki sebidang tanah. Bagian mereka, ya satu bidang tanah itu adalah bagian mereka berdua tanpa ditentukan mana bagian si A dan mana bagian si B. Jadi ini adalah subutu haqqin fi syai'in li isnaini fa aktsara ala jihati syuyu. Tetapnya hak atas sebuah sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih, yang mana hak tersebut tidak ditentukan mana milik A dan mana milik B. Ini adalah ta'rif atau definisi daripada syarikah secara umum. Adapun syarikah secara khusus definisinya adalah aqdun yahdusu bil ikhtiyar biqasdi tasarruf wa tahsilir ribh, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sukarela, yang mana tujuan daripada akad tersebut adalah untuk mendapatkan laba, dan masing-masing daripada orang yang melakukan transaksi akad tersebut mengizini temannya yang lain untuk bertasarruf terhadap harta yang dia miliki. Ini adalah ta'rif atau definisi daripada akad syarikah, syarikatul akad, yaitu syarikah dalam arti yang khusus, yaitu akad syarikah yang akan kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Akad syarikah contohnya adalah dua orang sepakat untuk mengadakan syarikah, untuk bergabung bersama, untuk mengadakan kongsi dagang misalnya. Si A mempunyai modal 100 juta. Kalau 100 juta ini dia bikin dagang sendiri, maka mungkin tidak bisa maju, karena dagang itu butuh modal yang banyak. Maka dia bergabung dengan si B. Si B punya 100 juta juga. Maka harta si A, uangnya si A dan si B dijadikan satu menjadi 200 juta dan dibuat untuk berdagang bersama. Ini adalah contoh secara gampang daripada akad syarikah. Nah, akad syarikah ini akad yang diperbolehkan. Akad syarikah ini akad yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana salisu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima, yang artinya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah berfirman, ana salisu syarikaini, saya adalah orang ketiga dari dua orang yang mengadakan syirkah. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, selagi salah satu dari mereka berdua tidak berkhianat kepada temannya. Fa idza khanahu, kalau salah satunya telah khianat terhadap temannya, kharajtu min bainihima, maka saya akan keluar dari mereka berdua. Lah, yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang ketiga dari dua orang yang bersyarikat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga syarikat yang mereka adakan, yang mereka bikin, dengan cara menjaga atau dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah dan menolong orang yang mengadakan syarikat tersebut, memberikan berkah terhadap harta dan perdagangan yang mereka lakukan selagi mereka berdua masih sama-sama amanah dan sama-sama jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan mereka dan akan memberikan berkah terhadap perdagangan yang mereka lakukan. Tapi kalau salah satu dari mereka telah curang atau tidak amanah terhadap syarikah yang mereka bentuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut berkah yang telah Allah turunkan atau yang telah Allah berikan terhadap perdagangan mereka berdua. Ini adalah hadis pertama. Hadis kedua seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dari sahabat Sa'ib bin Abi Sa'ib radhiyallahu anhu, annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah fi at-tijarah. Falamma ja'a yawm al-fath qala marhaban bi akhi wa syariki. La yudari wa la yumari. Seorang sahabat yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib ini adalah dia dulu ketika zaman jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih mudanya beliau beliau menjalankan perdagangan berdagang hartanya istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Baik setelah beliau nikah dengan Sayyidina Khadijah atau ketika beliau belum menikah. Lah, ketika beliau berdagang, beliau mempunyai seorang syarik, seorang partner dagang atau seorang kongsi dagang mengadakan syarikah dengan sahabat beliau yang namanya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Dan ketika beliau masuk kota Mekah pada zaman Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, beliau bertemu dengan sahabatnya ini dan beliau mengatakan, marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang wahai saudaraku dan temanku atau syarikatku ketika berdagang dulu, atau teman saya atau kongsi dagang saya yang telah mengadakan syarikah dengan saya. Ini berarti secara tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikrar atau menetapkan hukum syarikah karena beliau tidak membatalkannya. Juga dalam hadis yang lain bahwasanya seorang sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu beliau mengadakan syarikah kongsi dagang partner dagang dengan sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua membeli berdagang perhiasan, membeli perhiasan yang terbuat dari perak dengan cara utang. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah atau melarang mereka berdua untuk membeli perhiasan yang terbuat dari perak atau dari emas dengan cara utang, tapi harus dibeli dengan cara kontan. Ini adalah menandakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui dengan adanya syirkah yang mereka lakukan bersama, cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan muamalat yang mereka kerjakan karena muamalat yang telah mereka lakukan yaitu menjual atau membeli emas atau perak dengan uang dirham atau uang dinar dengan cara utang adalah termasuk dalam masuk dalam kategori riba, dan riba adalah suatu hal yang sangat diharamkan. Hikmah daripada diperbolehkannya akad syarikah ini adalah agar orang Islam bisa membantu satu sama lain, yang lemah membantu yang kuat membantu yang lemah. Jadi akad syarikah ini, dengan adanya akad syarikah ini terwujudlah saling tolong menolong dan bantu membantu. Kadang-kadang seseorang itu mempunyai harta banyak atau mempunyai modal banyak tapi dia tidak begitu bisa berdagang. Di sana ada orang yang pintar berdagang tapi modalnya sedikit. Nah, bisa digabungkan sedang maka modal tersebut atau harta perdagangan tersebut akan berkembang dengan baik. Maka dengan adanya diperbolehkan akad syarikah ini, maka akan terwujud sikap saling tolong-menolong antara orang Islam. Orang yang tidak bisa berdagang akan ditolong orang yang bisa berdagang sehingga hartanya bisa berkembang dan bisa memanfaatkan harta tersebut, atau orang yang pintar berdagang tapi modalnya kecil bisa bergabung dengan orang yang punya modal banyak sehingga harta dia bisa dikembangkan tanpa ada halangan apapun. Ini berarti hikmah daripada diperbolehkannya akad syarikah adalah untuk mewujudkan rasa tolong menolong dan untuk mewujudkan untuk mengangkat derajat atau untuk mengembangkan harta orang yang tidak bisa berdagang atau orang yang hartanya sedikit, yang mungkin kalau memang seseorang punya harta cuma misalnya 10 juta atau 20 juta, maka jumlah uang 10 juta itu tidak cukup untuk kita bikin sesuatu berdagang. Maka kalau dikumpulkan dengan uangnya orang lain, maka jumlahnya akan menjadi banyak dan bisa digunakan untuk berdagang. Ini adalah hikmah daripada diperbolehkannya akad syarikah. Dan akad syarikah seperti yang disebutkan oleh para fuqaha atau para ahli fikih dalam madzhab Syafi'i, di sana banyak sekali ada empat macam ya, ada empat macam bentuk syarikah yang disebutkan oleh ulama madzhab Syafi'iyah, cuma yang diperbolehkan adalah satu bentuk saja. Macam-macam akad syarikah, macam yang pertama adalah syarikah inan. Syarikah inan, yang kedua ada yang dinamakan syarikah mufawadhah, yang ketiga ada yang dinamakan syarikah abdan, yang keempat dinamakan syirkatul wujuh. Syirkah inan itu apa macamnya? Syirkah inan ini adalah dua orang atau lebih mengadakan gabungan atau mengadakan syirkah perdagangan, mengadakan kongsi dagang atau mengadakan partner dagang, dua orang atau lebih, yang mana misalnya ABC mereka bertiga bersepakat untuk mengadakan syarikah. Lah, mereka mempunyai modal masing-masing, mempunyai atau membayar modal 50 juta, 50 juta, 50 juta. Nah, ketiga uang ini dikumpulkan menjadi 150 juta. Nah, mereka mengadakan, terus setelah itu mereka mengadakan akad syarikah, membentuk suatu perusahaan yang dimiliki oleh tiga orang ini. Ini namanya syirkah inan. Syirkah inan, maka dan syirkah ini adalah syirkah yang diperbolehkan oleh para ahli fikih madhab Syafi'i. Dan juga syirkah ini adalah syirkah yang telah diijma'i atau telah disepakati oleh para ulama bahwasanya syirkah dalam bentuk seperti ini adalah syirkah yang diperbolehkan. Jadi syirkah inan ini diperbolehkan dengan ijma' para ulama. Jadi syirkah inan ini apa surahnya atau contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya tiga orang atau dua orang, ABC. A mempunyai modal 100 juta, B mempunyai modal 100 juta, C mempunyai modal 100 juta. Kemudian ketiga uang ini, ketiga jumlah uang dikumpulkan menjadi 300 juta. Kemudian setelah itu mereka mengadakan akad sepakat untuk membuat sebuah kongsi dagang atau membuat syarikat dagang atau membuat bentuk-bentuk lain, membuat bisnis apa saja, misalnya pabrik atau membuat CV perdagangan dan yang lainnya. Ini adalah contoh daripada akad syarikah inan. Bentuk yang kedua adalah syirkah mufawadhah. Syirkah mufawadhah adalah dua orang atau lebih yang mana mereka sepakat bahwasanya setiap orang dari mereka menyerahkan segala bentuk harta yang mereka miliki kepada yang lainnya. Begitu juga yang lainnya menyerahkan segala bentuk yang mereka miliki kepada teman yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan kita telah sepakat bahwasanya segala bentuk yang kita miliki adalah kita serahkan kepada yang lainnya dan kita bikin syarikah. Kamu wahai A boleh mentasarufkan harta saya. Begitu juga kamu B boleh mentasarufkan harta saya secara mutlak. Begitu juga si B mengatakan demikian kepada si A dan si C. Kemudian si A juga mengatakan demikian kepada B dan C. Maka syirkah ini menurut madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena syirkah dalam bentuk ini banyak ghorornya. Banyak unsur tidak jelasnya. Karena apa? Karena kalau saya mengatakan kepada si A, segala bentuk harta yang saya miliki adalah bisa kamu tasarufkan dan kamu menjadi wakil saya, kita membuat syirkah. Begitu juga si A ngomong ke saya, Muhammad, bahwasanya segala yang saya miliki bisa kamu tasarufkan dan kamu adalah partner saya dalam hal ini. Makanya tidak sah, karena banyak hal tidak jelas. Belum bisa diketahui secara pasti harta apa saja yang bisa saya tasarufkan sebagai wakil dari si A. Begitu juga si A, harta apa saja yang bisa ditasarufkan dari harta saya. Jadi syirkah mufawadhah ini adalah mengandung unsur ghoror atau unsur ketidakjelasan. Maka syirkah dalam bentuk seperti ini adalah syirkah yang batal sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Meskipun di sana beberapa madhab yang lain memperbolehkan bentuk syirka mufawadhah ini, tapi mereka memberikan syarat yang ketat sekali sehingga syarat-syarat itu sendiri sulit untuk diterapkan. Ala kulli halin, menurut madhab Syafi'i, syirka mufawadhah syirka yang tidak diperbolehkan. Syirka yang ketiga adalah dinamakan syirka abdan. Syirka abdan itu bagaimana? Dua orang atau lebih mengadakan perkumpulan dan sepakat bahwasanya mereka akan menerima borongan kerja secara bersama-sama. Dan baik mereka itu pekerjaannya sama atau tidak sama. Jadi syirka abdan ini tidak ada modal ya. Tidak ada yang dinamakan uang modal. Tapi syirka abdan adalah empat orang atau lebih, dua orang atau lebih, mereka semua sepakat untuk bahwasanya sepakat untuk menerima order atau kerjaan dari orang lain. Misalnya buruh pelabuhan atau orang-orang yang kerja di misalnya tukang ya, misalnya saja. Misalnya syirka abdan ini misalnya kuli pelabuhan misalnya. Ada sekitar 20 kuli pelabuhan. Nah, mereka ini membentuk suatu organisasi misalnya, gitu ya, bisa dikatakan organisasi atau bentuk organisasi atau membentuk sebuah syarikat atau sebuah kumpulan bahwasanya mereka akan menerima order dari siapa saja yang mana mereka akan kerja bersama, nanti hasil daripada kerja bersama itu dibagi bersama. Ini namanya syirka abdan. Dan syirka abdan ini untuk madhab Syafi'i tidak diperbolehkan karena mengandung apa? Mengandung ketidakjelasan seperti syirka mufawadhah. Karena apa? Karena kerjaan yang dilakukan oleh setiap orang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya si A ini badannya kuat, maka dia bisa memindah 40 karung sehari dari kapal diturunkan ke gudang. Tapi si C ini orangnya kurus ceking, nah, bisa memindah 20 karung saja dari kapal ke gudang misalnya. Maka antara pekerjaan A dan si C berbeda. Si A karena tubuhnya kuat, dia memindah 40 karung. Tapi karena si C ini orangnya ceking, cuma bisa memindah 20 karung. Maka karena adanya tidak kejelasan seperti ini dan adanya perbedaan dari pekerjaan yang dilakukan oleh A dan si C ini, maka syirka abdan dalam bentuk seperti ini tidak diperbolehkan dalam madhab Syafi'i. Meskipun di madhab-madhab yang lainnya, sebagian madhab memperbolehkan bentuk daripada syirka abdan ini diperbolehkan. Karena apa? Karena di sini dalam syirka abdan ini juga ada unsur saling tolong-menolong. Maka dalam madhab lain diperbolehkan bentuk yang namanya syirka abdan ini karena dalam syirka abdan ini di sana banyak sekali keuntungan yang bisa mereka lakukan dan saling membantu antara orang-orang yang terkumpul dalam syarikat tersebut. Suatu contoh misalnya kalau si A lagi sakit maka bisa diganti dengan orang lain untuk bekerja. Ala kulli halin, syirka abdan dalam contoh yang seperti yang saya sebutkan tadi tidak diperbolehkan atau hukumnya batil menurut madhab Syafi'i. Syirka yang keempat adalah syirkatul wujuh. Syirka wujuh ini bagaimana contohnya? Syirka wujuh ini adalah dua orang atau lebih yang sepakat, yang mana mereka yang membentuk syarikat ini adalah orang-orang yang mempunyai nama, orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat atau wajah dalam masyarakat, yang mempunyai nama yang baik di masyarakat. Mereka membeli dagangan dengan cara utang. Jadi misalnya saya juga Pak Ikrom, juga Pak Idrus, ini orang-orang yang misalnya tokoh masyarakat yang disegani misalnya. Kemudian kita bertiga sepakat membentuk syarikat. Dan syarikat yang kita bentuk ini syarikat tidak ada modalnya. Kita cuma karena menang nama saja, maka kita membeli dagangan dari orang lain dengan cara apa? Dengan cara utang. Nah, nanti dagangan yang kita beli dengan cara utang tersebut karena kita punya nama baik, maka kita jual. Setelah itu kita mendapatkan laba. Lah, laba ini akan kita bagi bersama. Ini namanya syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh ini tidak diperbolehkan Karena apa? Karena syarat daripada syirkah dalam madhab Syafi'i harus ada modal. Kalau tidak ada modalnya, cuma sekedar modal nama baik saja, maka tidak diperbolehkan. Maka syirkah wujud ini dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Alasannya adalah karena syirkah. Maka syirkah di sana harus disyaratkan ada yang namanya modal. Kalau tidak ada modalnya, maka syirkahnya tidak sah. Maka dari empat bentuk syirkah ini seperti yang saya sebutkan, syirkah inanlah syirkah yang diperbolehkan. Syirkah inanlah yang diperbolehkan. Dan syirkah inan ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah dua orang atau lebih sepakat membentuk syarikah, sepakat mengumpulkan modal A, B, C. Sepakat untuk membuat syarikah. A mempunyai modal 50 juta, B mempunyai modal 50 juta, C mempunyai modal 50 juta. Modal mereka ini mereka kumpulkan bersama menjadi 150 juta. Kemudian mereka membentuk syarikah, membentuk kongsi dagang, membuka toko bersama atau membuat pabrik bersama. Yang penting mereka membuka usaha bersama dengan modal yang mereka kumpulkan dari setiap anggota 50 juta. Ini syirkah diperbolehkan dengan beberapa syarat yang akan saya sebutkan, yang disebutkan oleh Musannaf di sini. Yang pertama, syarat yang pertama adalah sighat. Jadi harus ada sighat, yaitu lafaz yang jelas yang keluar dari mulut masing-masing orang yang mengadakan syarikat tersebut, bahwasanya mereka sepakat untuk mengadakan syarikat dan memberikan izin kepada teman-teman yang lainnya untuk tasarruf kepada hartanya. Ini adalah jadi harus ada sighah, harus ada kesepakatan bersama yang ditandatangani misalnya. Kalau seperti sekarang kan, jadi mereka tiga orang ini misalnya membuat syarikat, maka mereka mengumpulkan uang bersama untuk sebagai modal, kemudian mereka datang ke notaris misalnya membentuk suatu kongsi dagang atau membentuk perusahaan bersama, kemudian mereka tanda tangan bersama, berarti ini namanya sighat. Maka setiap syarikat harus ada sighatnya, dan sighat ini adalah sebagai izin dari setiap orang yang mempunyai modal, mereka mengizini teman yang lainnya untuk tasarruf terhadap harta bendanya. Berarti syarat yang pertama harus ada sighah. Syarat yang kedua, harus ada yang namanya ahliyatul wakalah. Setiap orang yang membentuk syirkah ini harus mempunyai keahlian untuk mewakilkan kepada orang lain. Dalam artian masing-masing dari orang yang niat untuk membentuk syarikah ini haruslah orang yang berakal, orang baligh, dan orang yang tidak mahjur alih. Harus berakal, kalau orang gila otomatis tidak sah. Begitu juga harus orang baligh, seperti yang kita sebut berkali-kali bahwasanya anak kecil itu ibaratnya tidak dianggap. Maka harus orang yang sudah baligh. Yang ketiga, masing-masing haruslah orang yang bukan mahjur alih. Kalau orang tersebut orang yang mahjur alih, misalnya baik mahjur karena muflis, utangnya banyak sampai dituntut oleh orang yang berhutang, atau mahjur alaih karena dia itu khairur rasyid, tidak orang yang rasyid, tidak bisa mentasarufkan harta dengan baik, maka mereka tidak sah akad syirkahnya. Dari masing-masing dari orang yang akan membentuk syarikat tersebut haruslah orang yang baligh, berakal, dan bukan mahjur alaih. Dan syarat dua ini tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Lah, syarat berikutnya adalah ayyakuna malu syarikati misliyan. Di sini Imam Abi Suja mengatakan wali syarikati khamsu syara'id, dan syirkah itu mempunyai lima syarat. Beliau menyebutkan yang pertama, ayyakuna ala nadhin minad darahimi wad dananiri. Hendaknya harta atau modal syarikat adalah berupa nadhin, berupa uang, dirham atau dinar, atau berupa harta yang misli, harta yang sama. Yang mana sekiranya kalau harta tersebut dicampur jadi satu, dikumpulkan jadi satu, maka harta tersebut tidak bisa dibeda-bedakan lagi mana milik si A, mana milik si B, mana milik si C. Misalnya apa? Uang. Harus misli uang. Modal utama uang misalnya. A, B, C ingin membentuk syarikat. A modalnya adalah 50 juta, B juga 50 juta, C juga 50 juta. Ini berarti sama, misli. Atau modal mereka tidak berupa uang, tapi berupa barang dagangan. Misalnya, tapi kalau barang dagangan harus misli, harus barang yang misli, harus barang yang bisa ditimbang dan ditakar, yang ada ukurannya. Misalnya, saya petani sawah, saudara Ikrom juga petani sawah. Nah, saya kerepotan untuk menjual hasil sawah saya. Saya punya sawah banyak sekali. Kesulitan untuk menjual hasil sawah ini. Nah, si Ikrom juga punya sawah tapi sawahnya kecil. Tapi dia punya keahlian. Punya keahlian dan pinter untuk cari orang yang membeli beras yang akan kita jual. Maka saya membuat syarikat. Membuat syarikat dagang dengan dia untuk menjual beras-beras milik kita. Maka modalnya adalah beras. Saya mempunyai beras misalnya misalnya 20 ton beras, juga berasnya saudara Ikrom adalah 20 ton, terus kita kumpulkan bersama. Berarti modalnya adalah berupa 40 ton beras. Nah, ini beras ini adalah sesuatu yang misli karena bisa ditimbang dan bisa ditakar. Maka boleh kita jadikan sebagai apa? Sebagai modal usaha dalam syarikat ini. Begitu juga kalau misalnya modalnya satu modalnya adalah uang dan satunya lagi modalnya adalah beras. Misalnya saya dengan saudara Ikrom ingin membentuk syarikat, ingin berdagang bersama. Usaha yang akan kita buka adalah dagang beras misalnya. Saya punya beras 50 ton, dia tidak punya beras, dia punya uang misalnya 20 juta. Maka bagaimana caranya agar apa agar syarikat ini sah? Karena disyaratkan modal syarikat harus sama. Maka dalam hal ini saya jual sebagian daripada beras saya kepada Ikrom. Saya jual separuh misalnya saya jual kepada Ikrom 10 juta. Maka saya mendapatkan dari Ikrom uang 10 juta, juga Ikrom mendapatkan sebagian beras milik saya. Berarti dia mempunyai uang, saya punya beras, dia punya beras, baru kita kumpulkan menjadi apa? Syirkah penjualan beras. Ini diperbolehkan. Syarat berikutnya seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja adalah wa'ai yukhlita al-malaini. Hendaknya orang yang akan mendirikan syarikat mencampur modal mereka bersama. Jadi harus kalau mereka ingin mengadakan akad syarikat, maka sebelum mereka sepakat dan menulis teken tanda tangan berdirinya syarikat tersebut, maka mereka mendatangkan atau membawa uang modal mereka bersama. Kemudian uang modal mereka bersama itu dikumpulkan jadi satu, baru mereka mengadakan kesepakatan membentuk sebuah syarikat. Dan uang tersebut dalam mazhab Syafi'i harus dicampur. Sekiranya tidak bisa dibedakan mana milik si A dan mana milik si B dan mana milik si C. Kalau hartanya sudah dicampur dan sudah tidak bisa dibedakan, kemudian kita mengadakan akad syarikah, ikrar dengan berdirinya akad syarikah, syarikat syarikah. Adapun kalau kita mengadakan akad ya, sebelum harta tersebut dicampur, maka akadnya tidak sah. Jadi setiap orang yang mendirikan syarikat harus mendatangkan modal yang akan mereka tanam, kemudian dicampur bersama. Kalau sudah dicampur, baru teken mendirikan akad syarikat. Pendirian akad syarikat dan kesepakatan akad syarikat sebelum dicampur modalnya tidak sah. Harus dicampur dulu modalnya, kemudian baru mengadakan akad syarikat. Kemudian Syarat berikutnya adalah wa yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malaini. Hendaknya laba dan kerugian adalah dihitung dari jumlah daripada modal yang mereka tanam masing-masing. Kalau misalnya ABC mengadakan akad syarikah, A 50 juta, B 50 juta, C 50 juta, berarti setiap orang ini membayar berapa? Sepertiga. A berarti mempunyai sepertiga dari uang yang ada, B juga demikian, C juga demikian. Nah kalau mereka dalam akad syarikat ini mendapatkan laba misalnya, pada akhir tahun laba yang terkumpul adalah misalnya 30 juta, maka laba tersebut harus dibagi menjadi tiga. A mendapatkan sepertiga dari laba, C mendapatkan sepertiga, B juga mendapatkan sepertiga. Karena apa? Karena A menanam sepertiga daripada uang yang ada. Modal yang dia keluarkan adalah sepertiga. Begitu juga si B, begitu juga si C. Tapi kalau misalnya A misalnya modal yang dia keluarkan adalah 50 juta, B 25 juta, C 25 juta. Nah, pada akhir tahun laba yang mereka hasilkan adalah 10 juta. Maka secara otomatis A yang menanam modal 50 juta mendapatkan separuh daripada laba yang ada. Kemudian C mendapatkan seperempat dari laba. B mendapatkan seperempat dari laba karena mereka modal mereka adalah seperempat dari semua yang ada. Maka penentuan modal, penentuan laba, cara membaginya adalah berdasarkan modal yang mereka tanam. Kalau si A ini modalnya adalah 50% dari uang yang ada, berarti dia mendapatkan laba 50% dari laba yang dihasilkan. Begitu juga kerugian. Begitu juga kerugian dihitung seperti penghitungan laba. Kalau misalnya pada akhir tahun itu mereka rugi 10 juta dan modal yang ditanam oleh si A itu adalah 50% dari yang ada, berarti dia menanggung separuh daripada kerugian yang ada. B, karena modal yang dia tanam adalah 25% dari uang yang ada, berarti dia menanggung 25% dari kerugian yang terjadi. Maka tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i untuk memberikan kelebihan kelebihan ya dalam membagi keuntungan, memberikan kelebihan daripada persentase yang telah dia tanam. Misalnya kalau si A ini kan dia menanam 50% dari uang yang ada, maka tidak boleh nanti dalam akad disyaratkan dia mendapatkan 60% dari laba. Tidak diperbolehkan. Kalau disyaratkan demikian, maka tidak sah. Tidak sah. Begitu juga tidak disyaratkan. Tidak boleh disyaratkan bahwasanya pihak tertentu menanggung kerugian lebih sedikit. Misalnya si A ini dia menanam 50% dari menanam saham 50%. Hari 50% daripada sahamnya suatu perusahaan itu atau syarikat itu milik dia. Maka ketika terjadi kerugian, terus dia menanggung dari kerugian tersebut 40%, maka tidak diperbolehkan. Kalau modal dia 50%, maka dia juga harus menanggung kerugian 50%. Jika disyaratkan, misalnya seseorang disyaratkan menanggung kerugian kurang dari persentase daripada modal yang dia tanam, maka tidak sah syarikat seperti itu. Begitu juga kalau disyaratkan seseorang menerima laba lebih daripada persentase modal yang dia tanam, juga syarikat seperti ini tidak sah. Akan tetapi di sana ada beberapa mazhab, misalnya mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Abu Hanifah, memperbolehkan untuk memberikan bagian laba lebih daripada persentase tanam yang ditanam oleh seseorang daripada anggota syarikat tersebut dalam beberapa surah atau dalam beberapa gambaran. Misalnya dalam gambaran, misalnya kalau seseorang ABC mendirikan syarikat, A modalnya 50 juta, B 50 juta, C 50 juta. Berarti masing-masing menanam modal 33%, pokoknya sepertiga dari modal yang ada. Nah, ketika pembagian laba, di sini si A mendapatkan 50 atau 40% dari laba yang ada. Terus tinggal 60%, 30% untuk C dan 30% untuk B. Ini boleh kalau memang si A ini adalah mempunyai keistimewaan. Misalnya si A ini karena dia adalah yang menjadi direktur, atau dialah orang yang mengatur syarikat ini karena dia adalah yang berpengalaman. Karena dia yang berpengalaman, maka mereka sepakat bahwasanya si A ini mendapatkan lebih daripada lebih mendapatkan laba lebih kalau ada penghitungan laba dari persentase modal yang dia tanam. Nah, seperti ini diperbolehkan dalam madhab Abi Hanifah dan dalam madhab Imam Ahmad kalau memang modal mereka adalah sama semuanya, seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Juga misalnya dalam contoh yang lain, misalnya modal yang mereka tanam sama, cuma yang kerja cuma satu saja. Misalnya A dan B mengadakan syarikah. A dan B mengadakan syarikah. B modalnya 100 juta. A 100 juta, sama-sama 100 juta. Lah cuma yang kerja yang memutar perusahaan syarikah mereka ini si A saja. Maka dalam akad disyaratkan si A ini mendapatkan keuntungan laba. Kalau ada laba, dia mendapatkan 75% dari laba yang dihasilkan. Kemudian si B mendapatkan 25% saja. Ini diperbolehkan kalau memang si A sajalah yang kerja. Si B cuma apa? Cuma duduk-duduk saja pada akhir tahun menerima laba, menerima uang. Tapi yang memutar syirkah atau perusahaan tersebut adalah si A. Nah, dalam kondisi seperti ini diperbolehkan menurut madhab Imam Abu Hanifah dan madhabnya Imam Ahmad. Nah, adapun kalau misalnya seperti yang dilakukan oleh beberapa dalam yang dilakukan oleh beberapa syarikah, misalnya karena ABC mengadakan syarikah. Nah, terus modal yang mereka tanam setiap orang memberikan 50 juta misalnya. Terus karena A adalah orang yang paling pandai dalam hal ini, dia menjadi direktur, maka setiap bulan dia menerima gaji tertentu misalnya. Ini selain pembagian laba, tapi setiap bulan si A ini mendapatkan gaji misalnya 4 juta atau 10 juta. Karena dialah orang yang kerja dalam syarikat ini atau dalam perusahaan ini. Nanti untuk pada akhir tahun pembagian laba ya tetap berdasarkan persentase modal yang mereka miliki masing-masing. Tapi setiap bulan si A ini menerima gaji khusus dari syarikat tersebut. Maka dalam bentuk sebenarnya tidak diperbolehkan. Dengan ittifaq atau dengan kesepakatan semua ahli fikih, kalau memang salah satu dari anggota syarikat itu mendapatkan gaji khusus setiap bulan, maka syirkah dalam bentuk seperti ini syirkah yang tidak sah menurut kesepakatan. Semua kesepakatan ulama ahli fikih menerangkan kalau bentuknya seperti ini maka tidak sah, maka harus hati-hati. Jadi kalau memang syarikat tersebut adalah yang paling pandai dalam mengolah syarikat tersebut atau mengurusi syarikat tersebut adalah salah satu dari mereka, dan dia mensyaratkan, meminta lebih, bagian lebih, maka bagian lebih tersebut adalah diambil dari laba, persentase laba yang ada. Kalau misalnya dua orang yang syarikah 50-50, maka dia bisa minta 60% dari laba, terus teman yang lain dapat 40%. Tapi kalau dia minta gaji setiap bulan, ini tidak diperbolehkan. Nah, terus ini adalah syarat-syarat akad syarikah. Kemudian Imam Abu Suja mengatakan wali kulli wahidin minhuma fashuhuma mata sya'a wa mata haduma batolat. Yang artinya dan bagi masing-masing dari mereka, ya, bagi masing-masing bagi mereka boleh untuk menfasah akad syarikah. Jadi akad syarikah ini adalah seperti yang disebutkan oleh para fuqaha adalah akad dun jaizun baina tarafaini, akad yang jaiz di antara dua orang atau lebih. Nah, kalau misalnya salah satu dari mereka mau mundur, keluar dari akad syarikah ini, maka diperbolehkan. Boleh. Kapan saja diperbolehkan bagi anggota syarikat tersebut untuk keluar dari syarikat tersebut. Tapi kalau dia keluar berarti sudah habis masa bagian dia. Yang belum keluar masih tetap berjalan. Begitu juga termasuk hal-hal yang membatalkan syarikat adalah matinya salah satu syarikat, salah satu anggota syarikat tersebut. Kalau anggota yang mati berarti sudah habis masa dia dalam syarikat tersebut. Adapun yang belum mati masih bisa meneruskan syarikat tersebut. Tapi kalau misalnya syarikat ini dimiliki oleh dua orang saja, terus salah satunya telah mati, maka habislah syarikat tersebut. Habis sudah, karena salah satunya telah mati. Tapi kalau misalnya ahli warisnya ingin meneruskan syarikah yang telah dia bikin, yang dibikin oleh bapaknya dengan si ikram, maka harus dengan akad baru. Harus dengan akad baru. Dan termasuk hal yang menfasah syarikah adalah junun atau ighma. Kalau salah satu daripada anggota syarikah itu gila, maka berarti dia telah keluar secara otomatis dari syarikat tersebut dan bagiannya dan modalnya harus dikembalikan. Adapun yang tidak, yang masih waras ya, tidak gila, maka tetap syarikat bisa berjalan seperti biasa. Juga termasuk sebab fasahnya syarikat adalah ighma atau pingsan, yang mana disyaratkan pingsan ini harus melebihi waktu sholat. Kalau salah satu daripada anggota syarikat itu misalnya kena stroke terus pingsan, tak sadarkan diri, terus pingsannya itu waktunya lama, melebihi waktu sholat misalnya. Kalau memang pingsannya itu tidak bisa diharapkan bisa kembali lagi sadar, maka habislah akad syarikah untuk dia. Dan sudah para walinya tidak boleh atau ahli warisnya tidak boleh untuk meneruskan kembali. Kalau mau meneruskan berarti harus ada akad baru. Berarti dia seakan-akan anggota baru dari syarikat tersebut. Kemudian kalau misalnya dia sadarkan diri, maka dia, kalau dia sudah pingsan terus sadar, baru sadarkan diri, tapi sadarnya itu sudah melebihi waktu sholat. Misalnya dia pingsan sebelum duhur, terus dia baru sadar maghrib misalnya, maka dalam hal ini dia bisa memilih kismah, akhirnya dia keluar dari syarikah, kemudian mengambil bagiannya atau meneruskan syarikah dengan akad baru, dengan lafaz ikrar. Misalnya saya ikrar untuk meneruskan syarikah yang telah saya bentuk dengan fulan. Ini diperbolehkan. Sebenarnya nah ini adalah pembahasan kita mengenai masalah syarikah. Sebenarnya saya ingin memperpanjang lagi masalah syarikah ini, tapi karena waktu telah habis, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan jadi agama Islam itu adalah agama yang mengatur segala bentuk aspek kehidupan manusia, sampai dalam hal syarikat, dalam hal muamalah, semuanya telah diatur oleh fikih Islami, yang mana kalau seseorang itu menjalankan sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditentukan dan diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah apa yang akan mereka lakukan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan harapkan apa yang telah mereka lakukan akan diberkahi, bahkan apa yang mereka lakukan akan mendapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan tidak hasil atau akan banyak menemui kerugian. Nasallallahu Subhanahu Wa Taala ayyaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.